Yo masih bareng Lula Nanada. Khusus masih kamu nak pengante. Ketemu kakak najan ado-ado. Oh, tapi kayak ningiringan. Alah, Jos. Ayo nong Fitria. Wis pegel kula nunggune kesandung rindu wong loro pada demeni. Oh, moga dadi jodoh ni bakal bisa. Enok Fitria wis pegel kula nunggune ganti kesandung rindu oh wong loro pada demene. Oh, moga dadi jodone. Semisal maning wong ayu terus nok Fitria, nok Fitria, nok Fitria. Asik aja mas wakil nok Fitria. Nok Fitria asik asik nok Fitria maning mangga. Enok Fitria, ayo ngayu. Gemeter beli kejakan. Oh, harap ketemu kakak. Oh, najan ado-adoan. Oh, tapi kayak ayo nak pengantin wong ayu wis pegel Sukarin lu